kadang-kadang dalam perkataan itu mengurang-urang atau menjelekkan orang atau gibah atau fitnah atau sum'ah atau pamer. Bicara satu jam bisa hilang banyak pahala dan bisa melimpah dosa. Kecuali yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga faliyakul khairan awliyasmud. Ada doanya. Doanya adalah doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seyogianya doa ini hafal dan dibaca dengan penuh kesungguhan. Rabbi syrah li sadri, wahai Allah Tuhan kami, Rabb kami, Rabbku, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Karena hanya orang yang berlapang dadalah yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan bijak. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkan keluh di lidah ini sehingga perkataan ini dipahami. Ah, kita memerlukan lapang dada. Karena rumah lapang, tanah lapang, hati sempit pasti nelangsa. Di ruangan yang sempit, kamar mandi, berdua dengan tikus pasti sengsara. Apalagi berdua dengan kerbau, luar biasa. Tapi di lapangan yang sangat luas ada kerbau, tidak ada masalah. Ini doanya. Rabbi syrahli sadri. Jadi kalau orang hatinya lapang, dia nyaman. Kalau orang sudah nyaman, menyelesaikan masalah pun akan lebih mudah. Dan perkataannya pun akan nyaman didengar. Tulisannya nyaman dibaca. Tapi kalau orang hatinya sempit, urusan jadi rumit. Perkataan pun cenderungnya lekit. Nah itulah doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada empat ciri dari orang bicara tuh. Pertama adalah orang yang benar-benar mulia. Orang mulia kalau bicara ada cirinya. Satu, pasti zikrullah. Tiap bicara nyambung ke Allah. Karena enggak ada di alam ini yang tidak tersambung kepada kekuasaan Allah. Ciri keduanya, orang yang mulia itu kalau bicara jadi ilmu. Tidak ada sia-sia dari perkataannya. Nambah ilmu orang. Yang ketiga, jadi hikmah. Menyentuh kalbu, menggugah rasa sehingga membuat orang mau berbuat. Dan yang keempat, solusi. Nah ini, kalau ada calon mempelai seperti ini, bicaranya mengingatkan ke Allah, nambah ilmu, wawasan, menggerakkan hati, dan bisa jadi solusi. Terimalah, tidak usah babi ibu, ini kualitas tinggi. Nah yang kualitas kedua namanya orang biasa. Orang biasa-biasa kalau bicara ada cirinya. Cirinya adalah peristiwa. Apa aja yang dia lihat, dia dengar, diobrolin. Tadi saya ketemu artis itu, gak nyangka. Di TV kelihatan putih, aslinya hitam. Jadi jelek obrolannya. Lihat mobil terguling, diceritakan seperti dia yang kelindes mobil itu. Apa yang dilihat, diceritakan banyak sia-sia, banyak mudarat, makin tidak berkualitas orang ini. Makanya kalau ngobrol dengan orang yang sibuk dengan omongan buang waktu, kita rugi besar. Karena waktu itu berharga, dan kalau digunakan sia-sia, kita akan turun kemuliaan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Jadi kualitas keislaman seseorang bisa dilihat dari perkataannya. Makin banyak yang tidak manfaat, makin banyak sia-sia, makin turun kualitas keislamannya. Harusnya setiap patah kata punya nilai, punya makna. Insya Allah akan bermartabat dia. Satu, orang yang mulia, cirinya apa? Selalu zikrullah terkait ke Allah, ilmu, hikmah, solusi. Kalau orang yang biasa-biasa, cenderung hanya perkataan peristiwa, sering tanpa makna, hanya buang-buang waktu saja. Na'udzubillahi min zalik. Satu, orang yang mulia. Zikrullah, mengingatkan ke Allah. Apapun yang diobrolkan pasti terkait ke Allah. Nambah ilmu, nambah hikmah yang membuat kita jadi ingin menjadi baik. Dan yang keempat, selalu jadi solusi. Orang yang biasa-biasa cenderung perkataannya itu buang-buang waktu. Ada lagi yang ketiga, namanya orang rendahan. Kalau orang rendahan bicara ada cirinya. Cirinya adalah mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif. Dari bangun sampai tidur enggak ada yang keluar kecuali negatif. Bangun tidur, rasa nih pinggang dasar udah retak nih. Kepala serasa belah begini, ini punggung nih kayak babi hutan. Ngutuk aja. Yang dikutuk badan sendiri. Dan kalau saat ijabah, diijabahlah. Pas menguap, bau apa nih? Padahal bau mulut dia. Kan mulut tetangga hidung. Mau makan, bosen makan nasi goreng. Padahal belum dimasak. Nasi uduk aja Pak. Nasi uduk yang di depan, telurnya cuma dikit. Belum juga dibeli, udah ngutuk. Mau keluar, ngutuk. Ini jalan pasti macet, kacau nih sekarang Jakarta. Amit-amit, ngambek kepada jalan. Lihat lampu merah, malah lagi. Ini merahnya cuma semenit. Merahnya sejam, hijaunya semenit. Gak mungkin kayak gitu, ngambek sama lampu. Inilah orang rendahan. Gak bunyi kecuali jelek. Dan ada yang paling akhir, yaitu orang yang dangkal. Paling bawah nih, di antara ngobrol, cirinya apa? Kalau ngobrol punya ciri khas, yaitu saya, aku, I, gue, oh good. Pokoknya orientasinya diri aja. Segala yang diceritakan diri. Ya waktu bapak saya meninggal itu kan memberi warisan untuk saya. Itu kucing lucu banget ya, panjang rambutnya kayak singa. Saya sudah pernah ke Singapura. Begitulah, gak ada kaitannya. Terus aja disambung-sambungkan dengan apapun untuk ngangkat-ngangkat dirinya. Itu jasa saya, itu pikiran saya, itu karya saya. Saya. Dia enggak ingat apapun dalam ngobrol selain ngangkat dirinya. Itulah manusia terdangkal. Walaupun ilmunya tinggi, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, udah ketahuan ini manusia dangkal. Karena enggak ada yang dipikirin kecuali yang diomongin, yaitu ngangkat-ngangkat diri. Ingat, teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar, kopi di dalam madu keluar, di dalam comberan keluar, comberan. Jadi gak bisa dikatakan orang itu hatinya baik, hanya omongannya aja yang jelek. Gak mungkin, gak nyambung. Lah teko keluar dari mana itu isinya? Iya kan? Nah begitulah, makanya kalau kita ingin punya perkataan yang baik, harus diawali dengan memperbaiki hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca doa itu sebelum bicara ya, supaya ditolong oleh Allah. Tidak setiap ingin bicara harus bicara. Harusnya perlu. Kalau di pesantren sih disebutnya tenso fales. Kalau bicara tuh harus tenang, so-nya sopan, pak-nya fasih, le-nya lembut, senso fales, s-nya secukupnya, dan BMT, apa BMT? Benar, manfaat, dan tak menyakiti. Ayo rem, pokoknya kita usahakan Ramadan ini saum bicara, selain saum perut, saum bicara, kecuali kita yakin yang kita katakan ini benar. Kalau belum yakin benar, diam aja. Seperti membroadcast juga, ini benar tidak. Lalu kalau udah yakin benar, yang kedua apa? Manfaat. Harus yakin dan pakai rasa. Ini menyakiti atau tidak. Karena kalau kata-kata itu dipilih oleh akal, tapi kalau nada dipilih oleh hati. Nah, kalau orang hatinya bersih, insya Allah kata-katanya bersih, hatinya nyaman, orang lain pun nyaman, dan bisa jadi amal soleh. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau diam. Coba sudah apa belum? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Harus diingat ya, bahwa bicara itu amal soleh. Kita tidak bisa merubah orang lain. Yang merubah orang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya sekarang, ujiannya jadi penceramah. Penceramah ini bukan merubah orang lain. Allah melihat hati saya. Yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati. Ini niatnya apa bicara? Pamer, ingin kelihatan soleh, ingin dikagumi orang, ingin kelihatan fasih. Kalau niatnya udah salah, mau ngomong sehebat apapun tidak ada nilainya. Yang diomonginnya benar tidak. Jangan sampai mengada-ada. Kita tidak perlu mengada-ada, kebenaran itu sudah jelas. Ya. Kemudian kita mengamalkan tidak. Jangan sampai kita bicara seakan-akan sudah mengamalkan. Ayo tahajud, tahajud itu nikmat. Padahal dia enggak tahajud. Ayo sedekah, sedekah itu yang paling besar, itu paling nikmat. Padahal dia enggak pernah sedekah. Usahakan bicara itu niatnya lurus, perkataannya benar, dan dia mengamalkan. Nah, pembicara yang kurang baik itu cuma bagus kata-kata, tapi sikap dan hatinya enggak bagus. Namanya itu yang bagusnya itu di depan mimbar saja. Dan Allah tahu, ini tidak ada kekuatan untuk menggugah dan merubah, bahkan bisa jadi bahan tertawaan. Karena perkataan itu sebetulnya yang lebih kuat itu adalah dari perilaku kita. Nah, perilaku dan perkataan jadi sama kalau datang dari hati yang bersih, qalbun salim. Makanya terus banyak istighfar dan minta ke Allah supaya hati ini bersih, sehingga kita bisa menjadi solusi dan kalaupun menyampaikan bisa bermakna dan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا Tuhanku lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bantu kami dan bimbing kami dalam berbicara dan berkata-kata sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami merupakan kata-kata yang penuh hikmah dan ilmu, bukan kata-kata yang tidak bermanfaat dan menyakiti hati manusia. Amin.